Kita masih dalam pembahasan syarat salat, syarat-syarat sahnya salat, dan kita masih di syarat yang ke-8, istighfar al-qiblah. Nah, yang mualif nantinya akan menyebutkan 9 syarat sahnya sholat. Baik, terakhir kemarin yang kita bahas, seseorang menentukan arah kiblat, nah, dengan melihat dan menjumpai mahrib Islamiyah, mihrab Islamiyah. Nah, jadi melihat masjid-masjid yang ada mihrabnya, arah mana tatkala kita mengetahui ada masjid yang ada mihrabnya itu arah kiblat, maka menghadap ke situ. Nah, yang kemarin kita telah sebutkan dari pendapat Al-Sayyid rahimahullah bahwasanya mihrab itu mustahab. Nah, mihrab itu mustahab. Baik, karena ada masalah kebaikan-kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak padanya tentunya. Baik, bukan mihrab seperti mihrabnya orang-orang Nasara. Nah, ini mihrab Islamiyah, mahrab Islamiyah yang bisa dijadikan patokan bagi orang-orang untuk menentukan arah kiblat. Baik, qala al-Rahimahullah, wa yastahillu 'alayha fi as-sahri bil qubbi. Dia dijadikan pedoman dalil arah kiblat itu dalam keadaan sahabat dengan kutub. Kutub itu pusat perputaran benda-benda. Nah, jadi pusat perputaran benda-benda. Mungkin bintang-bintang itu berputar pada satu bintang tertentu, maka dia disebut kutub. Nah, Jemaahul Salasaini rahimahullah beliau menjelaskan al-qutbu huwa syai'u alladhi tadullu 'alaihi al-ashya. Yang namanya kutub itu sesuatu yang berputar atasnya asya. Jadi beberapa benda-benda yang mengitarinya menjadi pusat perputaran benda-benda itu kutub. Wa aslu syai' wa huwa najmun khafiyyun jiddan. Itu adalah bintang yang sangat tersamarkan, tidak begitu nampak bintang tersebut. Min jari samali syarqi, dari arah 6 timur laut. Ini sebagai lana fi qasim. Ini kalau dia dari qasim. Nah, arahnya timur laut. Qala ulama la yarahu illa adidul zafar fi ghair layalil qamar. Kutub ini tidak mampu orang melihatnya. Nah, kecuali orang-orang dengan tajam pandangannya. Nah, orang-orang yang begitu tajam pandangannya mungkin bisa melihat kutub ini. Baik. Kecuali kalau memang pada saat bulan purnama, mungkin seorang gampang untuk melihat kutub ini. Baik, ini paling dinamis semua. Kalau dalam badan langit cerah, kemudian bulan purnama, gampang melihatnya. Tapi kalau kemudian tidak cerah dan juga bulan tidak nampak, tidak kelihatan, sangat susah untuk melihat Al-Qutub ini. Nah, ini ikhwan yang dinaikkan Allah, dan dia dijadikan sebagai patokan arah. Nah, mungkin itu arah 6 barat misalnya, atau itu arah timur, bintang-bintang tertentu. Nah, mungkin ini juga mungkin waktu kita SD mempelajari perbintangan itu, ada bintang-bintang di arah-arah tertentu. Nah, masih ingat ada bintang apa, burung penceng macam itu, yang juga sebagai tanda. Nah, itu juga bisa jadi patokan. Nah, itu arah timur, berarti arah barat di sana. Nah, ini pun sedinah. Semula kata beliau, ini dalam keadaan safar. Wasat wal qamar. Demikian pula dijadikan patokan arah kiblat, matahari dan bulan. Nah, melihat matahari terbit dari arah sana. Nah, itu berarti timur. Baik, berarti sebelah sana baratnya. Nah, itu bulan terbit dari sebelah sana. Berarti kiblatnya arah sana. Nah, jadi menggunakan tanda-tanda untuk menentukan arah kiblat. Shams wal qamar. Nah, shams wal qamar. Wa manazilihima, dan tempat-tempat peredaran matahari dan bulan. Nah, wa ijtahada mustahidan fa khalafa jihatan lam yatba'a. Kalau ada dua orang yang berijtihad untuk mencari arah kiblat, ternyata hasil ijtihad dua orang ini berbeda. Yang satu menyatakan arah kiblat itu sana, yang satu menyatakan arah kiblat sebelah sana. Nah, ini dua orang berijtihad dan hasilnya berbeda. Kata beliau rahimahullah, lam yatba' ahadum al-akhar. Yang satu tidak boleh mengikuti ijtihadnya temannya. Nah, tetap dia sholat menghadap sebelah sana sesuai dengan keyakinan dia, yang itu menghadap sesuai dengan keyakinan dia. Nah, ini yang disebutkan, ini yang dikuatkan oleh Al-Muallif rahimahullah taala. Baik. Dan sesungguhnya rahimahullah beliau menyatakan wasahih anna yadhau. Nah, yang sahih saya dia mengikuti. Nah, dia mengikuti temannya. Kalau memang dia ragu-ragu dengan ijtihad dia, nah, maka dia mengikuti hasil ijtihad dari temannya menghadap ke arah mana. Nah, jadi kalau memang yang besar kemungkinan ini ijtihad teman saya ini lebih sahih misalnya, maka dia mengikuti arahnya. Dia sudah berijtihad, nah, menentukan arah kiblat sebelah sana. Ternyata temannya berijtihad arah kiblat sebelah sana. Misalnya, ternyata kayaknya berbeda pandangan ini. Kemudian salah satu, wah mungkin lebih benar teman saya. Nah, maka dia mengikuti ijtihad temannya. Nah, ini ikhwan bidina azakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa man shalla bi ghairi ijtihadin wa la taqlidin qadha in wajada ma yuqallidu. Atau mayyukallad. Barang siapa yang sholat tanpa ijtihad, orang-orang yang mampu berijtihad. Jadi orang-orang yang mampu berijtihad itu orang-orang yang tahu arah kiblat itu dengan tanda apa. Nah, yang tadi telah disebutkan cara-caranya itu. Melihat bintang atau misalnya. Nah, kalau kemudian seseorang langsung sholat tanpa berupaya untuk mencari arah kiblat, nah, maka tidak sah sholatnya. Qobok. Qobok sholatnya. Kalau ternyata, arah kiblat ternyata sebelah sana. Nah, dia langsung sholat tanpa bertanya terlebih dahulu. Atau kemudian, wala taklid. Orang-orang yang ahli taklid tidak mengikuti. Nah, tidak mengikuti orang yang ada di situ. Kalau memang ada orang yang bisa ditanya, ini mana arah kiblat, tapi dia langsung melakukan pilihan dan sholat. Baik, kata Malik rahimahullah, qadha, tidak sah sholatnya. Dan dia harus mengqadha sholatnya, tatkala sudah nampak jelas, oh ternyata sholatnya tadi, nah tidak mengarah ke arah kiblat. Atau bohirnya ucapan Malik rahimahullah, nah meskipun sholatnya dia itu mengarah ke arah kiblat, nah tapi kalau ternyata tidak jauh dengan ijtihad, pokoknya tiba-tiba sholat mengarah sana, nah tidak cari tahu kira-kira nah arah kiblat sebelah mana ya, tanda-tandanya sebelah mana ya, nah misalnya baik dia wahyana demikian. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik beliau berpendapat kalau ternyata arah kiblat yang dia hadapi itu benar, maka tidak perlu untuk mengkodoknya. Nah, jadi kalau memang oh benar, dia menghadap ke arah sana misalnya, dan ternyata itu benar, padahal dia menghadap ke arah sana itu tidak nanya, tidak dibanyak tanda-tanda arah kiblat suasana, pokoknya masuk langsung sholat. Nah, tidak mau tahu, masuk langsung sholat menghadap satu arah, dan ternyata itu adalah kiblat. Kalau memang betul, baik, kata Tuhannya rahimahullah ta'ala, baik, maka sah sholatnya. Nah, tetapi kalau ternyata itu keliru, nah, itu keliru, fa'inahfa'a wajabat alaihi i'adha. Nah, diulangi sholatnya. Baik. Qala rahimahullah. Wa yastahidu al-'arifu bi adillatin qiblah li kulli salatin. Nah. Dan berijtihad orang yang ngerti, yang mengerti tanda-tanda kiblat, bi adillatin qiblah li kulli salatin, setiap salatnya. Nah, setiap salat dia harus baik berijtihad nyari dulu arah kiblatnya. Nah, tapi ikhwan fillah jazakumullah, beliau sebutkan ini dari yang disebutkan Rasulullah rahimahullah, kenapa yang benar, nah tidak perlu beristihad setiap kali sholat. Kalau memang dia tidak kemana-mana dan dia safar memang tidak berpindah tempat, nah dia sholat zuhur misalnya menghadap ke arah sana, dan nanti kalau juga di situ tidak beristihad, mengarahnya sebelah sana. Nah, begitu kebiasaan dia. Baik. Kecuali kalau memang ada sebab, dia mengadakan perjalanan. Ini tadi mengarah ke mana ini? Jalan saya utara selatan. Atau lagi mau sholat, dia berupaya mencari arah kiblat. Nah, ini fani bina Allah. Baik. Qala rahimahullah. Baik. Jadi, nah, bagi mereka-mereka yang sholat tanpa didahului ijtihad mencari arah kiblat, kalau pas benar sah sholatnya. Kalau ternyata keliru, diulangi sholatnya. Nah, tapi bagi mereka-mereka yang sudah berijtihad, ternyata hasil ijtihadnya itu keliru, nah, sholatnya dia itu mengarah tidak ke arah kiblat, maka tetap sah sholatnya. Terlebih awalnya dengan ijtihad. Nah, diawali dengan ijtihad. Nah, wa yusalli bisani wa la yaghdi ma shalla bil awwal. Nah, wa yusalli bisani, dan orang yang berijtihad baik salat dengan ijtihad yang kedua, wa la yaghdi ma shalla bil awwal, dan tidak mengqadha apa yang sholat dengan yang pertama. Nah, jadi kalau beristihad sholat maghrib, sholat zuhur misalnya istihad, dia menghadap ke arah sana. Nah, selesai sholat, saya mau sholat asar, ternyata kiblatnya ke sana. Nah, maka sekarang dia sholat dengan arah kiblat yang benar, yang tadi, baik sudah selesai dan itu tetap sah. Nah, jadi selesai dia beristihad dan ternyata istihadnya keliru. Nah, maka tetap sah. Baik, sholat zuhur menghadap ke arah timur dan sholat asar menghadap ke arah barat misalnya. Kalau memang semua itu dengan istihad, Yusalli bisani. Dia salat dengan ijtihad kedua dia menghadap ke arah barat. Walayak dimasola bil awal, dan tidak mengqadha salat yang pertamanya. Nah, yang tidak menghadap ke arah kiblat. Baik. Ini akhwani fillah azakumullah, akhir dari syarat yang ke-8. Nah, yakni istiqbalul kiblah. Baik. Kemudian masuk syarat yang terakhir wa minha an-niyyah. Nah, dan termasuk syarat sahnya sholat niat. Baik, ikhwani fillah azakumullah, an-niyyah itu yang bisa membedakan antara ibadah dan adat. Nah, jadi niat itu yang bisa membedakan ini sebuah kebiasaan adat dan ini ibadah. Itu salah satunya yang dibedakan dengan an-niyyah. Nah, ikhwani fillah azakumullah, mu'alif rahimahullah menyebutkan 9 syarat-syarat sahnya sholat. Nah, dan beliau tidak menyebutkan semuanya. Ada syarat-syarat yang beliau tidak sebutkan. Di antaranya Islam. Nah, atau juga tamyiz, akal. Nah, berakal. Itu tidak beliau sebutkan. Nah, ini fani fidina azakumullah. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, boleh sebutkan rahimahullah an-niyyah. Fayajibu ayyanu ya ayna salatin mu'ayyana. Wajib untuk meniatkan ayna salatin mu'ayyana. Salat apa yang mau dikerjakan? Nah, apakah salat duhur diniatkan untuk salat duhur? Apakah salat isya diniatkan untuk salat isya? Wajib untuk menyebutkan niatnya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, bagaimana yang ma'lum, niat mahalli wal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati. Baik, niat, nah, tempatnya di dalam hati. Dan dia bukan min a'mal jawarih. Niat bukan amalan anggota tubuh. La sirran wa la jahra. Nah, bukan sirri, bukan pelajaran. Niat itu fil qalb. Baik. Khawani fidina azakumullah. Nah, yang pertama beliau sebutkan, wajib bagi orang yang sholat untuk menentukan niat sholatnya. Duhur, asar, maghrib. Nah, itu harus ditentukan niatnya. Untuk membedakan yang sholat duhur dengan sholat maghrib. Nah, dan sholat-sholat yang lainnya. Baik, ini salah satu pendapat. Nah, pendapat yang lainnya, khani fina azakumullah. Baik, tidak dipersyaratkan menyebutkan sholat apa yang mau dia jalankan pada saat itu. Yang penting dia berniat sholat di waktu itu. Nah, kalau itu waktunya setelah tenggelam matahari, nah, otomatis itu niatnya sholat maghrib. Nah, yang dia niatkan. Kalau kemudian setelah terbit fajar, otomatis niatnya sholat subuh. Nah, tidak perlu dan juga tidak harus kemudian menyebutkan sholat apa yang mau disebutkan dengan menyebutkan otomatis ini mau mengerjakan sholat duhur, ini mau mengerjakan sholat maghrib misalnya, ila akhirin. Dan pendapat ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, baik, yang dikuatkan oleh Sayyidina rahimahullah. Nah, baik, jadi pendapat yang beliau kuatkan, walau yang terakhir Andy dan yang kuat menurutku al-qaul bi anna la yustaratu ta'yin. Yani pendapat yang menyatakan tidak diperkenankan menentukan niat salat apanya. Nah, ini bukan sebuah persyaratan. Baik. Fa'ina azakumullah. Nah, kalau fa'ina azakumullah seorang mendengar azan, azan subuh dia kedengaran. Kemudian dia berangkat ke tempat wudu, dia wudu, dia berangkat ke masjid. Nah, otomatis dia sudah berniat salat subuh. Nah, Tidak mungkin kalau kemudian dia takbir tanpa berniat untuk sholat subuh. Dia jiharnya akan sholat subuh. Nah, dia kemudian wudhu dan berangkat ke masjid. Otomatis dia niatkan sholat subuh. Nah, ini fardhu kifayah bagi Rasulullah. Baik. Sehingga apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nah, niat itu mengikuti ilmu. Niat itu mengikuti ilmu. Tapi kalau orang itu tidak ada niat dan subuh, dia berangkat, itu sudah menunjukkan dia niat mengerjakan sholat subuh. Nah, niat itu mengikuti al-alam. Baik, ini kan jadi na'adzimullah. Nah, dan juga boleh sebutkan sebuah amalan yang berat, kalau kemudian kita diperintahkan menjalankan sebuah amalan di dunia tanpa adanya niat. Beramal tanpa niat itu sebuah amal yang susah. Nah, jadi beramal tanpa niat itu sebuah amal yang susah. Tatkala seorang dengar azan subuh, dia wudhu, dia berangkat ke masjid, itu dia jadinya sholat subuh. Nah, berangkatnya dia ke masjid itu dengan niat sholat subuh. Enggak mungkin niat sholat subuh. Nah, karena itu waktu subuh. Jadi otomatis dia sudah meniatkan untuk sholat subuh meskipun tatkala dia sholat tidak menyebutkan nawaitu, nah, sholat subuh misalnya disebutkan sholatnya. Nah, ini fardhu kifayah bagi Rasulullah. Baik. Kemudian fardhu kifayah bagi Rasulullah. Beliau sebutkan, "Wa la yusartu fil fardhi wal ada' wal qada' wal nafl wal 'adah niyatahunna." Dan tidak diperkarakan dalam sholat fardhu. Nah, jadi tak kalah seorang mengerjakan sholat maghrib misalnya, tidak diperkarakan menyebutkan niat sholat maghrib fardu, nah, ada tambahan wajib. Nah, baik. Atau al-ada, niat disebutkan ini niat sholat dikerjakan pada waktunya. Atau qadha, nah, tatkala seorang misalnya ketiduran dan sudah keluar dari waktu sholat, sudah dia jalankan di kobok sholatnya, tidak perlu juga dia tatkala mengerjakan sholat menyebutkan dalam niat, yakni niat sholat kobok misalnya. Nah, wa nafl juga tidak perlu pula menyebutkan dalam niatnya ini sholat sunnah. Nah, wa i'adah atau juga mengulangi. Nah, mengulangi. Baik. Jadi misalnya seorang sudah sholat maghrib, nah, ini dia ulangi lagi. Nah, misalnya mungkin dia ketemu jamaah lain di masjid, dia sholat lagi sebagaimana tadi sholat. Juga tidak perlu pula tidak dipersalahkan pula dalam sholat yang dia menyebutkan niat ini sholat yang kedua kalinya. Nah, ini pun dinaa dengan Allah. Baik. Ini bukan sebuah persyaratan. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, sehingga fardu salat sunnah, nah, salat qadha, salat ada, nah, salat yang diulangi tidak dipersyaratkan menyebutkan niatnya. Maknanya menyebutkan dalam niat ini salat fardu, ini salat sunnah, misalnya. Ini salat qadha. Nah, ini tidak dipersyaratkan. Baik. Tatkala seorang selesai sholat zuhur, kemudian dia berzikir, kemudian dia mengerjakan sholat 4 rakaat setelah sholat zuhur, itu juga tidak dipersyaratkan tatkala dia berikan niat untuk sholat sunnah misalnya. Nah, mengerjakan ini sholat yang saya kerjakan adalah sholat sunnah misalnya. Baik, ini tidak dipersyaratkan. Nah, wayanwi ma'atahrima, kata beliau, dan berniat berbarengan dengan tahrimah takbiratul ihram. Nah, berniatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Baik. Ini kan kita anggapumullah. Di sini mu'alif menyebutkan di mana letaknya seorang itu berniat. Kapan seorang itu berniat? Kata beliau rahimahullah, ma'atahrimah, tatkala menjalankan takbiratul ihram. Nah, mengkorona berbarengan dengan takbiratul ihram. Baik. walahu tazimuha alaiha bidaman yasirin fil waqti. Boleh pula nah mendahulukan niat daripada takbiratul ihram dengan jarak yang sedikit. Nah, jadi antara niat dengan takbiratul ihramnya baik ini enggak terlalu jauh jaraknya. Ini fil waqti. Ini tempat-tempat nah tempat-tempat di mana seorang itu berniat. Baik. Yang pertama berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua lebih dulu niatnya sedikit dibandingkan takbiratul ihramnya. Qul kalau yang pertama yang berbarengan dengan takbiratul ihram itu perkara yang begitu susahnya bagi orang-orang yang melakukannya. Ini pekerjaan yang luar biasa Tuhan. Dalam satu waktu dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Nah, dalam satu waktu dia juga harus mengucapkan nawaitu. Nah, untuk surat apa? Dalam satu waktu. Dalam badan lisannya cuma satu. Nah, satu waktu dia harus mengeluarkan baik yang ini keluar lafaz niat, yang ini keluar lafaz takbiratul ihram. Nah, ini kondisinya agak sangat susah. Baik, sehingga mahallu niyah tempat yang yasir qalb di dalam hati. Baik. Ini khani fidina azakumullah. Kemudian khani fidina azakumullah. Fa'in koto hasiasa isolat aw taraja dabbawa. Kalau seorang memutuskannya di tengah-tengah sholat atau dia ragu-ragu batal sholatnya. Nah, di tengah-tengah sholat dia cuma memutuskan sholat. Saya tak membatalkan sholat saya. Maka otomatis batal sholatnya. Nah, meskipun dia belum menjalankan perkara-perkara yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, dengan niat dia menyatakan niat batal, batal sholatnya. Oh, sama saja. Nah, atau kemudian dia ragu-ragu. Nah, baik ragu-ragu di dalam sholatnya. Nah, fa'idina azakumullah. Sesungguhnya rahimahullah beliau berpendapat, nah, kalau di tengah-tengah sholat murid ada keraguan, nah, maka tetap sah nah sholatnya dan tidak batal sholatnya. Nah, selama dia belum jazm memutuskan niatnya. Misal, baik, tatkala di tengah-tengah sholat, nah, kemudian terdengar hatinya berbunyi. Nah, ini tak batalkan sholat, tak terima pintunya tendanya. Nah, ragu-ragu. Nah, selama dia tidak memutuskan, wis tak batalkan sholatnya, misalnya, maka tetap sholatnya tidak batal. Nah, dia hanya ragu-ragu. Ini tak terima, nah, pintunya atau saya tetap sholat. Nah, apa yang dinamakan Allah? Sebagaimana kisahnya. Nah, Jurai. Nah, tatkala sedang sholat kemudian sang ibu memanggilnya. Nah, yang kemudian di dalam sholatnya dia ragu-ragu. Apa-apa kemudian membatalkan sholatnya, memenuhi panggilan ibunya, atau kemudian melanjutkan sholatnya. Nah, yang disebutkan di situ baik ibunya berulang sebanyak 3 kali. Nah, memanggil Jurayj dan dia tetap untuk menjalankan sholatnya. Nah, dalam hal itu sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan Islam Sina Azad melokera keraguan tak boleh tengah-tengah sholat. Apakah dibatalkan atau tidak, dibatalkan atau tidak, maka tidak dihukumi batal selama dia tidak menguatkan niat untuk batalkan sholatnya. Nah, qala rahimahullah. Faidah sakka fiyah istanafa. Kalau kemudian dia ragu, maka diulangi dari awal. Nah, kalau dia ragu, apakah saya tadi sudah berniat belum? Nah, apakah tadi waktu sholat sudah berniat belum? Baik, ini nah kata Malik rahimahullah diulangi dari awal. Nah, diulangi dari awal. Baik, khana fi na'azakumullah. Ini pun nah tidak mutlak. Nah, kalau memang ini setiap sholat misalnya sholat dia sudah baca Al-Fatihah, sudah mau rukuk, tapi saya niat sholat enggak ini. Nah, misalnya setiap itu demikian. Nah, itu was-was itu enggak pengaruh perusahaan saja. Nah, tapi kalau kemudian memang itu kadang-kadang saja. Nah, tiba-tiba tapi saya niat sholat enggak ini, Pak. Kok tiba-tiba saya ini mau rukuk misalnya. Nah, kalau orang dia ragu-ragu di awal dari awal. Nah, bisa. Ini menurut beliau rahimahullah. Baik. Fani sabina rahimahullah. Sebab ya fani sabina rahimahullah. Nah, sebenarnya rahimahullah menyatakan ini sangat tidak mungkin. Nah, ada seorang yang tidak waswas kemudian di tengah-tengah sholat saya tadi sudah niat atau belum. Nah, maka disebutkan kalau seorang dengar azan, kemudian dia berangkat berwudu, kemudian dia mengerjakan sholat, otomatis dia sudah niat untuk sholat. Nah, otomatis dia sudah niat untuk menjalankan sholat. Baik, kalau kemudian juga saya tadi sudah niat atau belum. Nah, itu sangat susah. Maka tadi kita sebutkan amalan yang tanpa itu sangat susah. Nah, seseorang beramal tanpa dengan niatan itu sangat-sangat susah. Ini khonjidina azakumullah. Baik, jadi kalau kemudian setiap kali sholat muncul, nah, tapi sudah niat belum banyak. Nah, terus setiap sholat demikian, maka tidak perlu dianggap, tidak perlu dihiraukan ketuasnya. Nah, lanjutkan sholatnya, teruskan sholatnya. Ini khonjidina azakumullah. Kadang-kadang khonjidina azakumullah. Baik, saya sih, nah, biasa kemudian menggoda manusia untuk merusak sholatnya. Nah, jika was-was ini sudah sholat belum, ini sudah niat belum, ini tapi sudah wudhu belum. Nah, semuanya dibikin was-was. Nah, untuk mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Ini khana fidina azakumullah. Baik. Kemudian khana fidina azakumullah. Qala rahimahullah wa in qalata munfaridun fardahu naflan fi waqtihi al-mutasajjal. Kalau kemudian seorang yang sholat sendirian, yang dia sholat fardu, seseorang sendirian sholat fardu, kemudian dia merubah niatnya di tengah-tengah sholat menjadi sholat sunnah, ini boleh. Nah, dengan syarat waktunya masih panjang. Misal seperti Allah, seseorang mengerjakan 6 salat fardu, salat zuhur misal. Seorang mengerjakan salat zuhur. Kemudian dia masuk masjid, dia salat. Nah, pas tahiyat awal misalnya, tahiyat awal, tiba-tiba datang rombongan masuk ke dalam masjid, kemudian istiqamah, kemudian mengerjakan sholat jamaah. Nah, mengerjakan sholat jamaah dalam keadaan orang ini lagi mengerjakan sholat fardu. Nah, lagi mengerjakan sholat fardu, maka boleh kemudian yang asalnya dia sholat fardu kemudian di tengah-tengah sholat dibalik. Nah, niatnya menjadi sholat sunnah. Dia ingin ikut sholat jamaah, jamaah dulu, karena dia tadi sholat kan sendirian. Nah, dia sudah tahiyat awal, baik, dia sekarang niatkan menjadi sholat sunnah. Nah, yang asalnya merokat, sholat buhurnya, setelah dia di tahiyat akhir, dia niatkan untuk sholat sunnah, baik, kemudian dia salah, karena dua rokat, dan dia bergabung dengan jamaah yang sedang menjalankan sholat buhur. Ini boleh. Nah, ini kata beliau rahimahullah, baik, karena waktunya itu masih panjang. Nah, kalau misalnya waktunya enggak nutup, nah, kalau sholat sekarang ini, nah, ini tak niatkan sholat sunnah, kemudian saya ngikuti jamaah itu, waktunya enggak nutup misalnya, keluar waktu sholat nantinya, misalnya, baik, maka enggak boleh, dia harus melanjutkan sholatnya. Nah, ini fan berina Rasulullah. Jadi untuk kasus yang semisal ini, nah, dia punya pilihan dia rubah niatnya di tengah-tengah sholat, yang asal sholat fardu menjadi sholat sunnah, atau dia tetap sholatnya, lanjutkan sholatnya sampai terakhir, sampai salam. Nah, dia sholat sendirian, tidak mengikuti jamaah. Nah, ini kadang-kadang kita masuk ke masjid, mungkin kita anggap ini sudah sholat jamaah ini. Kita sholat, ternyata di tengah-tengah sholat ada yang datang. Oh, ternyata belum dikerjakan sholat jamaah. Nah, maka bisa kemudian di tengah-tengah sholat, kemudian kita rubah. Nah, kita rubah baik niat kita menjadi sholat sunnah. Nah, atau misalnya jadi na'udzubillah dibatalkan sholatnya. Sholatnya dibatalkan dan mengikuti baik sholat berjamaah. Nah, dan bukankah kita dilarang untuk membatalkan sholat fardu? Nah, iya, dilarang membatalkan sholat tanpa ada alasan. Nah, tanpa ada wudu. Tapi sekarang ini, nah, alasan kita mengikuti jamaah. Nah, mengikuti orang yang sedang mengerjakan jamaah sholat zuhur. Ini apa? Ini na'udzubillah. Baik. Ini Malik rahimahullah. Baik. Beliau ini membawakan beberapa perkara. Nah, perubahan-perubahan niat di tengah-tengah sholat. Baik, perubahan-perubahan niat di tengah-tengah sholat. Nah, wa in shalla munfaridun fardahu naflan fi waqtihi al-mustajaba. Ini beliau sebutnya jika orang yang sholat sendirian. Nah, zahirnya ikhwan fillah jazakumullah, kalau itu makmum, nah, kalau itu makmum enggak sah. Karena harus munfarid. Nah, karena harus bukan munfarid. Baik. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, nah, itu pun nanti akan dijelaskan meskipun dia terbukan sebagai makmum, nah, boleh seorang itu kemudian merubah niatnya. Nah, bukan yang tengah sholat. Baik. Qala rahimahullah. Nah. Wa in taqala bi niyatin min fardin ila fardin batala. Nah. Kalau dia merubah niat dari fardu ke fardu, batal sholatnya. Nah. Misal, apa yang kita ingin Allah? Seseorang mengerjakan sholat asar. Nah. Di tengah-tengah sholat, misalnya, dia baru ingat, nah, tadi saya belum mengerjakan sholat zuhur. Nah, lalu sekarang sholat yang sedang tak kerjakan ini tak ubah menjadi sholat zuhur, misalnya. Nah, tak ubah menjadi sholat zuhur. Baik, ini tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Kok beda dengan yang tadi? Nah, karena Ibnu Dina Al-Jazmullah, sholat yang ditakyi, sholat yang sholat tertentu, nah, ini harus diniatkan mulai awal. Tadi sholat fardu dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu tidak harus diniatkan dari awal. Nah, tapi kalau sholat tertentu, nah, sholat fardu dan sholat sunnah tertentu, ini harus dari awal niatnya. Maka tadi disebutkan kalau merubah dari yang fardu ke fardu tidak sah, batal. Nah, batal salatnya. Baik, yang mana jadi nangis semua? Yang batal yang mana? Nah, yang kedua itu yang batal, karena tidak dimulai dari awal. Nah, dia tetap melanjutkan sholat dengan niat awalnya. Nah, ini fan jadi nangis semua. Baik, kemudian wa yajibu niyatul imam wal i'timam, dan wajib meniatkan menjadi imam dan niat menjadi makmum. Nah, wajib untuk meniatkan jadi imam atau jadi makmum tatkala salat. Kalau dia salatnya jadi imam, wajib untuk meniatkan imam. Kalau dia salatnya jadi makmum, wajib untuk meniatkan makmum. Baik. Tadi sebelumnya kan kedinaan Rasulullah tentang perubahan niat. Sebelum kita berbicara niatul imam wal i'timam, nah, selesai rahimahullah, baik, memberikan kesimpulan ada empat gambaran perubahan niat di salat. Yang pertama, intaqala min mutlaqin ila mutlaqin, perubahan sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah mutlak yang lain ini sahih, sah sholatnya. Nah, tapi mungkin sangat sangat sulit untuk terwujud, nggak bisa dicontohkan. Nah, sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan tempat dan waktu mutlak. Nah, sholat bebas sunnah mutlak. Baik, kapanpun dia waktunya dia sholat. Saya ingin sholat dua rakaat namanya sholat sunnah mutlak. Nah, dia lagi sholat sunnah mutlak, kemudian dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, ini sah. Tapi apa bentuknya yang enggak bisa digambarkan? Nah, sama-sama sholat sunnah mutlaknya. Baik, yang pertama. Kata beliau rahimahullah, nah, kalau memang ada. Yang kedua, intaqala min muayyan ila muayyan fala yasih. Nah, berpindah dari sholat tertentu ke sholat tertentu ini enggak sah. Itu baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tadi yang dicontohkan, seorang sedang mengerjakan sholat asar misalnya, itu nggak pernah sholat dia niatkan untuk sholat duhur, nggak sah. Nah, karena muayyan ke muayyan. Nah, atau seorang baik tatkala takbiratul ihram dia mengerjakan sholat dua rakaat, nah, dengan niat misalnya baik sholat duha. Nah, dengan niat sholat duha. Di tengah-tengah sholat, dia rubah sholatnya. Nah, ini tak niatkan misalnya sholat witir. Nah, kebok sholat witir. Atau sholat yang lain, al-muhib sholat yang mu'ayyan. Nah, ini gak sah. Nah, dari sholat mu'ayyan ke mu'ayyan, gak sah. Nah, karena mu'ayyan itu harus mulai awal niatnya. Baik, asal yang ketiga, min mutlak ila mu'ayyan. Min mutlak ila mu'ayyan, ini tidak sah. Seorang masuk masjid, nah, kemudian sholat mutlak, saya ingin sholat dua rakaat. Nah, dia sholat. Baik, di tengah-tengah sholat dia ingat, saya belum sholat duhur ya. Nah, misalnya, atau saya belum sholat subuh ya. Langsung dia ingatkan juga menjadi sholat subuh misalnya, mu'ayyan, tidak sah. Nah, jadi mu'ayyan, jadi mutlak ke mu'ayyan, mutlak ke mu'ayyan. Atau kemudian wis tak niatkan sholat ba'da zuhur aja misalnya, padahal dia masuk ke masjid dengan niat sholat sholat sunah mutlak. Nah, kalau di tengah-tengah sholat diniatkan mu'ayyan, baik, tidak sah. Karena mu'ayyan itu harus mengenal awal niatnya, harus dari awal. Baik. Nah, karabi intaqala minal mu'ayyan ilal mutlak. Minal mu'ayyan ilal mutlak, sholat yang mu'ayyan ke mutlak. Sahih. Ini itu yang kita contohkan. Seorang berniat sholat duhur empat rakaat. Di tengah-tengah sholat kemudian ada jamaah misalnya, dia rubah niatnya menjadi sholat mutlak. Nah, dua rakaat salam. Sahih. Sahih sholatnya. Nah, sholat yang dia kerjakan sekarang, yang dia berpindah niatnya, sah. Nah, menjadi sholat mutlak. Nah, ini Ikhwan Fillah Rahimakumullah. Baik, ini beberapa gambaran. Intinya kesimpulannya, kalau sholat itu sholat yang sudah ditentukan, ini sholat apa? Duhur, asar, atau sholat ba'diyah, nah, atau sholat witir, atau yang misalnya, itu harus diniatkan minal awal, dari awal. Nah, tapi kalau sholat-sholat yang tidak terkait dengan waktu, tempat, nah, itu sholat sunah mutlak, boleh diniatkan di tengah-tengah. Nah, boleh diniatkan di tengah-tengah. Baik. Wa yajibu niyatul imam wal i'timam. Al-imam wal i'timam. Wajib untuk meniatkan menjadi imam dan menjadi makmum. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini tidak mutlak. Pendapat yang sahih, tidak semuanya wajib untuk berniat jadi imam dan berniat jadi makmum. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik, ada beberapa gambaran masalah ini dan ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, apakah orang yang jadi imam itu wajib mulai awal dia berniat jadi imam? Apakah orang yang makmum itu wajib mulai awal dia berniat jadi makmum? Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, ada yang menyatakan juga harus, boleh seorang itu merubah niatnya di tengah-tengah. Nah, dan ini khanifidina azakumullah, ada beberapa surah. Nah, ada beberapa gambaran. Baik. Ayat yang imam anau makmum wal makmum anau imam. Nah, bisa ditegakkan sholat jamaah. Satu orang maju ke depan, beberapa orang di belakang. Satu orang masih di depan ini yang sholatnya paling depan berniat jadi makmum. Nah, orang-orang yang di belakang semua berniat jadi imam. Nah, ini enggak salah. Yang di depan berniat jadi makmum, yang sholat di belakang berbaris berniat jadi imam. Semua berniat jadi imam. Nah, yang sendirian di depan berniat jadi makmum. Baik, ini enggak salah. Nah, sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian, nah, surah yang kedua. Baik. Ayat yang diakul wahid minum ma'anu imaman lafad. Setiap orang berniat dia menjadi imam dari orang yang lainnya. Nah, setiap orang berniat jadi imam dari orang lainnya. Ada dua orang salat, yang ini jadi imam, yang ini juga niat jadi imam. Tidak ada yang niat jadi makmum. Nah, dua-duanya niat jadi imam. Belum ada salat jamaah. Karena salat jamaah itu ada imam dan jamaah. Ini semuanya niat jadi imam. Baik yang berdiri di kiri maupun di kanan, semuanya niat jadi imam. Nah, ini baik tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga, semuanya berniat jadi makmum. Baik yang di kiri maupun yang di kanan berdirinya semuanya niat jadi makmum, enggak jadi imamnya. Nah, maka dia juga bukan suatu jamaah, tidak sah sholat jamaahnya, karena semuanya jadi makmum, enggak jadi imamnya. Rabi, makmum berniat jadi makmum dan imam tidak berniat jadi imam. Nah, ada makmum berniat jadi makmum dan imam tidak berniat jadi imam. Baik, ini sah sholatnya. Nah, sebagaimana Ikhwan Ibn Azzaikumullah, Rasul sholat qiyam Ramadan, nah, itu di tempat beliau bikin kamar. Nah, kemudian para sahabat di luar. Nah, itu tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tata para sahabat ini berniat jadi makmum, tentunya mungkin beliau enggak tahu. Nah, ini ada sahabat-sahabat beliau yang mengikuti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau suruhnya imamnya tidak boleh jadi imam, baik makmum boleh jadi makmum tetap sah. Kadang panik bin Allah, ada orang sholat sendirian. Nah, kemudian masuk seorang setelahnya. Baik, berniat jadi makmum dari orang yang sedang sholat ini. Orang ini enggak merasa, mungkin juga enggak dijauhin dari belakang, terus sholatnya stop, padahal yang belakang ini berniat jadi makmum, tetap sah sholatnya. Nah, meskipun yang ini tidak berniat jadi imam, selama dia berniat jadi makmum, sah. Nah, ini gambaran yang keempat. Baik, bagi Ikhwan Ibn Azzaikumullah, surah yang keempat ini, ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, saya pendapat yang sahih, sah sholatnya. Nah, jika imam tidak berniat jadi imam, tapi menurut mazhab, nah tidak sah. Nah, lebih sahih dan sunnah Rasulullah rahimahullah, sah sholatnya. Nah, baik. Kemudian yang kelima, imam berniat jadi imam dan makmum tidak berniat jadi makmum. Nah, baik. Jadi imam dia sholat berniat jadi imam, dia kira ini ikuti jadi makmum, ternyata orang-orang sholat di belakang ini sholat sendiri-sendiri, enggak jadi makmum. Ini perasaan saya jadi imam, berniat jadi imam dan itu tetap sah. Nah, tetap sah, tidak ada masalah. Baik. Nah, kemudian yang terakhir, nah, tanpa niat. Nah, jadi seseorang mengikuti seseorang sedang sholat tanpa niat jadi makmum. Ini juga tanpa jadi imam. Tak sholat sendiri-sendiri. Nah, ya juga tidak dihukumi sholat berjamaah. Nah, tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Baik. Atau dia mengikuti tanpa niat makmum. Nah, dia sekedar mengikuti orang di depannya tanpa berniat menjadi makmum jadi orang itu lah. Jadi dia pokoknya itu sujud itu sujud, berdiri itu berdiri. Nah, enggak niat jadi makmum. Baik, dia enggak dapat sholat fadilah sholat berjamaah. Nah, artinya dia niru sholat, tidak mengikuti sholat. Nah, itu mungkin orang-orang yang belajar sholat. Nah, ini gerakannya diikuti, tanpanya jadi makmum. Saya ini surah-surahnya yang paling dinagai itu dalam masalah ini. Saya di dalamnya ada beberapa pendapat di kalangan ulama, insya Allah dalam pertemuan yang datang saya fokuskan dengan beberapa pendapat yang lainnya dari kalangan ulama tentang interval niat, perpindahan niat di tengah-tengah sholat. Sallallahu alaihi wasallam.